Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa barakallahu fikum. Kita masih pada pembahasan tentang inna dan saudari-saudarinya. Kita telah pelajari 4 huruf yaitu inna, anna, lakinna dan ka'anna. Kita masuk huruf yang kelima. Qala asy-syari wal khamisu laita. Yang kelima dari saudara-saudaranya ini adalah laita. Wa makna tamanni, maknalah tamanni, angan-angan. Artinya seandainya. Apa itu tamanni? Angan-angan wa huwa talabul mustahili aw ma fihi usrun. Yang namanya angan-angan itu meminta atau meminta sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi, atau meminta sesuatu yang sulit terjadinya. Nahwu contohnya laita asyababa aidun, seandainya masa muda kembali. Ini tentunya di dalam suatu fidunya, ini suatu yang mustahil, tidak mungkin terjadinya. Kan tapi fil akhirah, di jannah itu semuanya nanti menjadi muda kembali. Nah, i'rabnya barakallahu fikum, laita harfu tamannin wa nasbin min akhwati inna. Laita huruf tamanni dan huruf penasab dari saudara-saudara inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Asy-syababa ismu laita mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Laita na'am, asy-syababa ism laita mansub dengan laita, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya karena dia isim mufrad. A'idun khobaru laita marfu'un biha wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Adapun a'idun ini khobar laita marfu' dengannya, tanda rumahnya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Karena ini apa? Isim mufrad. Wa hadzal mithalu fihi talabu amrin mustahilin. Ini adalah contoh ini terdapat padanya permintaan suatu perkara yang mustahil di dunia ya. It yastahilu an ta'uda ayyamu syababi ala man nishta'ala ra'suhu syaiba. Karena suatu hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi, masa-masa muda akan kembali kepada orang yang telah tua, yang rambutnya telah beruban. Wa nahwu laital balida yanjahu. Ini contoh yang fihi usrun. Seandainya al-balid, orang yang bodoh itu berhasil. Naam. Laita barakallahu fikum harfu tamannin wa nasbin min akhwati inna. Al-balida ismu laita mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Yanjahu, perhatikan di sini khobarnya khobar apa? Jumlah. Jadi yanjahu jangan dikatakan rofa langsung sebagai khobar laita, tapi yanjahu ini di'rab dulu. Fi'lun mudhari'un marfu'un itajarru di'anin nasib inan nasib wal jazim. Wa alamatu rafi dhammah dhahira ala akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan takdir huwa. Nah, baru setelah fi'ilnya, fa'ilnya baru wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahli raf'in khobar laita. Wa ada misalun ma fihi usrun. Ini contoh untuk yang sulit, perkara yang sulit padanya. Li'anna khusulan najahim al-balidi fihi usrun. Karena tercapainya keberhasilan dari orang yang bodoh itu sulit. Baik, huruf yang terakhir as-sadis was-sadisu la'alla. La'alla wa huwa yadullu 'ala tarajji aw at-tawaqqu'i. La'alanya ada dua makna. Bermakna taroji, harapan, ini mudah-mudahan, atau tawakku, kekhawatiran. Jangan-jangan, gitu. Wa makna taroji, tolabul amril mahbubi. Maknanya taroji adalah meminta suatu perkara yang disenangi, harapan. Wala yakunu illa fil mumkin, dan tidak terjadi kecuali dalam perkara yang mungkin terjadi. Contohnya, la'allallaha yarhamuni. Mudah-mudahan Allah merahmatiku. Lafzu jalal Allah sebagai isim la'ala, khobarnya jumlah. Yarhamu, ini fi'il mudhari'. Jadi perhatikan yang seperti ini sering salah. Ketika khobarnya berupa jumlah, langsung yarhamu rofa sebagai khobar la'ala. Ini i'rab yang salah. Nah, kita baca i'rabnya. La'alla harfu tarajjin wa nasbin min akhwati inna wa lafzu jalala Allah ismu la'alla mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Yarhamu fi'lun mudari'un marfu'un yatajarru liminan nasib wal-jazim wa alamatu rafi dhamma dhahira ala al-mim. Yarhamuni wal-nun lil-wiqaya wal-ya' dhamirun muttasilun mabanniyun ala sukun fi mahali nasbin wa fu'lun bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Naam wal jumlatu minal fi'i wal fa'il wal maf'ul bih fi mahali khauf'in khobar la'alla. Baik, contoh yang kedua, wa makna tawakku. Yang kedua makna tawakku. Jangan-jangan, itu khawatiran. Intidharu wuku'il amril makruhi fi dhatihi. Nunggu suatu terjadinya suatu perkara yang tidak disenangi pada zatnya. Nahu contohnya la'allal aduwa qaribun minna, jangan-jangan musuh telah, jangan-jangan musuh dekat dengan kita. I'rabnya la'alla, perhatikan di sini kalau dia harapan berarti i'rabnya la'alla harfu tarajji. Kalau di sini tawakku ya jelaskan la'alla harfu tawakkuin wa nasbin min akhwati inna. Wal adwa ismu la'alla mansubun biya wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Qaribun khabaru la'alla marfu'un biha wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Min harfu jarrin wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi qaribun. Nah, qaribun minna. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan inna wa akhwatuha. Nasih yang kedua, adapun nasih dari nawasih yang ketiga yaitu banna wa akhwatuha, insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'innillahi ta'ala. نستهي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.